gadahana ulun tem hai putih licin kon hansi dia urin si gada yumi dalain yang lebih mungkin dengan adinda urin si gada yumi dalain yang lebih mungkin dengan adinda yang lebih mungkin dengan adinda di Aceh Jaya ulun janji jinolun kado arang teka di Aceh Jaya ulun janji jinolun kado arang teka tapi cinta lun ban bandung hanto kiyo peji oleh ayang ma tapi cinta lun ban bandung hanto kiyo peji oleh ayang ma yumita lain yang lebih mungkin dengan adinda uring si gata yumita lain yang lebih mungkin dengan adinda yang lebih mungkin dengan adinda di Aceh Jaya ulun janji oh jinolun kata warang antika di Aceh Jaya ulun janji oh jinolun kata warang antika tapi cita lun mandum hanto gayo peji oleh ayang ma tapi cita lon mandum hanto guyup ji oleh ayang ma guyup ji oleh ayang ma sila dinda ulun ucapkan dae bersinang gada bahagia sila dinda ulun ucapkan dae bersinang gada bahagia dae bersinang gada bahagia gada bahagia bersenang gajah bahagia.